وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk kita duduk sesaat di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, salah satu tempat yang terbaik di muka bumi rahimani wa rahimakumullah, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mendalami bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan barokahnya, barakallahu fikum, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan al-mutasabiqin, orang-orang yang melampaui atau sedang berlomba-lomba rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat pembahasan yang telah lewat terkait dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan yang sangat menyentuh. Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi agar mudah dicerna, mudah kita fahami, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan orang yang menyekutukan Allah seperti seseorang yang membeli budak dengan harga yang paling mahal, emas dan perak. Lalu dia tunjukkan dan beritahukan, ini rumahnya, ini pekerjaannya. Namun hasil-hasil pekerjaannya itu tidak diberikan kepada tuannya, tapi diberikan kepada orang lain. Maka tentu sungguh amat sangat benci dan murka sang tuan tersebut terhadap dirinya. Permisalan orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla demikian akan digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kedua, terkait dengan permisalan salat, barakallahu fikum, seseorang yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya kepadanya selama hamba itu tidak menoleh, menengok ke sana kemari. Permisalan yang ketiga yaitu puasa. Permisalan puasa seperti orang yang berada di tengah-tengah kaum lalu membawa satu pundi dari kain yang, ya kalau sekarang kita tas, tapi ya dibikin dari kain, satu pundi, barakallahu fikum. Nah, pundi itu berisi misik. Pundi itu berisi misik, barakallahu fikum. Semua orang terheran karena baunya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, bau orang yang berpuasa, mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari misik tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu sedekah. Permisalan orang yang sedekah itu adalah orang yang sedang ditawan oleh musuhnya. Sedang, barakallahu fikum, ditawan oleh musuhnya. Setelah ditawan, diikat tangannya sampai ke lehernya. Ia tentu sangat-sangat tersiksa hidupnya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata sang penawan ini juga ingin tebusan. Maka orang yang bersedekah itu bagaikan orang yang menebus dirinya, baik sedikit ataupun banyak, untuk bisa melepaskan dirinya. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah zikrullah azza wa jalla. Permisalan orang yang zikir kepada Allah azza wa jall bagaikan orang yang sedang dikejar oleh musuhnya. Sedang dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Lalu kemudian dia sampai kepada benteng yang kokoh. Lalu dia berlindung di benteng yang kokoh itu. Barakallahu fikum. Maka ini adalah permisalan zikir kepada Allah sebagai benteng dari musuh syaitan. Barakallahu fikum. Kita dengarkan penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala faqad dhakara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim asy-sya'n alladhi yanbaghi لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان. Kata beliau, sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis yang agung kedudukannya ini sesuatu yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk menghafalnya, wa ta'aqquluhu, dan sepantasnya untuk memahaminya. Apa itu? Ma yunji minasyaitan. Apa yang akan membebaskan, menyelamatkan dia dari syaitan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis yang agung kedudukannya, agung, punya nilai dan kedudukan yang tinggi, sepantasnya bagi setiap muslim untuk menghafalnya dan memahaminya. Kandungannya adalah apa yang akan menyelamatkan dari syaitan, perkara-perkara yang akan menyelamatkan dari syaitan. وَمَا يَحْسُلُ لِلْعَبْدِ بِهِ الْفَوْزُ وَالنَّجَاتُ فِي الدُّنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ. Dan apa yang akan terhasil, terwujud bagi seorang hamba dari al-fawz, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. فَذَكَرَ مَثَلَ الْمُوَحِّدِ وَالْمُشْرِكِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan antara orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. فَالْمُوَحِّدُ كَمَنْ عَمِلَ لِسَيِّدِهِ فِي دَارِهِ وَأَدَّى لِسَيِّدِهِ مَسْتَعْمَلَهُ فِيهِ. Permisalan orang yang al-muwahhid, bertauhid, seperti orang yang berbuat-buat tuannya di rumah tuannya dan dia tunaikan kewajiban, amanah, hasil-hasil bagi sang tuan apa yang dia diperkerjakan padanya. Ini permisalan orang yang bertauhid, bahwa dia berbuat di rumah sang tuan, dia bekerja dan menunaikan nilai-nilai dan hasil pekerjaannya itu kepada sang tuan. Ini orang yang bertauhid. Wal musyriku kaman ista'malahu sayyiduhu fidari. Permisalan orang yang menyekutukan Allah seperti seseorang yang dipakai, dipekerjakan oleh tuannya di rumah tuannya. Fakana ya'malu wa yu'addi kharajahu wa amalahu ila ghairi sayyidih. Namun hasil dari pekerjaannya, nilai dari perbuatannya itu diberikan kepada selain tuannya. Allahu Akbar. Ya, permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Fahakadzal musyriku ya'malu li ghairillahi ta'ala fi darillahi ta'ala wa yataqarrabu ila aduwillahi ta'ala bi ni'amillahi ta'ala. Demikian kondisi orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana dia berbuat untuk selain Allah di negerinya Allah? Dunia ini miliknya Allah, bumi ini miliknya Allah, tapi dia berbuat, dia bekerja, dia bertaqarrub untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mendekatkan dirinya kepada musuh Allah, menjadi budaknya setan, budaknya barakallahu fikum, ya, tokoh-tokoh dan seterusnya. Wa yataqarrabu ila aduwillahi ta'ala, musuh-musuh Allah, ya, seperti barakallahu fikum iblis, syayatin, lalu kemudian apa namanya, man'ubida wa huwa radin, dia disembah dan dia ridha, atau mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, atau ada orang yang mengaku mengerti perkara-perkara gaib. Ini adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik itu mendekatkan dirinya kepada musuh Allah dengan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Allah memberikannya mata, Allah memberikannya tangan, memberikan segala yang dibutuhkan di dalam hidup. Tapi dia melakukan pendekatan diri kepada musuhnya Allah. Ini musyrik. Barakallahu fikum. Berbuat untuk selain Allah di negerinya Allah, di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran orang yang mengutukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa ma'lum annal 'abda min bani adama law kana mamlukuhu kadzalik lakana amqatal mamalik indahu. Sungguh sesuatu yang dipahami, kalau seorang hamba dari bani Adam ini, kalau budak-budaknya itu seperti itu. Ada budak yang dia beli, ya, dengan harga mahal. Ternyata dia bekerja, dia berbuat bukan untuk sang tuan. Dari budak-budaknya yang banyak, maka dialah orang yang paling amqat, dibenci dari budak-budak tersebut. Wa kana ashadda shay'in ghadaban alai, maka budak itulah yang paling dimurkai oleh sang tuan. Wa tardanu, diusir budak itu. Wa ib'adan, dijauhi budak itu. Wa huwa makhlukun mithluhu, padahal budak ini ya makhluk seperti dia. Kilahuma fi ni'matin ghairiha, baik sang tuan atau budak ini sama-sama berada pada nikmat selain keduanya, maksudnya milik Allah. Sang tuan punya harta benda yang banyak dari Allah. Demikian juga nikmat yang ada pada budak itu datangnya dari Allah. Sang Tuhan ini ma'asyiral muslimin dan muslimat, ketika diperlakukan oleh budaknya seperti itu, padahal kedua-duanya mendapatkan nikmat dari Allah, maka sang Tuhan ini akan paling marah, paling murka terhadap budak yang seperti itu kondisinya. Fakaifa birabbil alamin alladzi ma bil 'abdi min ni'matin faminhu wahdahu la syarikal. Bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin yang tiadalah satu nikmat pada diri hamba itu melainkan datangnya dari Dia Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wala ya'ti bil hasanati illa huwa. Tidaklah datang kebaikan-kebaikan itu atau dia mampu melakukan kebaikan kecuali Dia yang membantunya, yang menolongnya. Wala yasrafu sayiat illa hu. Tidak ada yang akan memalingkan dari kejelekan kecuali Dia. Wa huwa wahdahul munfaridu bi khalqi 'abdihi wa rahmatihi wa tadbirihi wa rizqihi wa mu'afatihi wa qada'i hawaijihi. فَكَيْفَ يَلِيكُ بِهِ مَعَ هَذَا أَيَّعْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ فِي الْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْحَلْفِ وَالنَّذَرِ وَالْمُعَامَلَةِ. Kata beliau, tiadalah kebaikan yang bisa dilakukan oleh hamba kecuali Dia yang membantunya. Tidak pula berpaling dari kejelekan kecuali Dia Allah yang membantunya. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan hamba, menganugerahkan rahmat, mengatur dan memberikan rezeki, memberikan kesehatan, menunaikan hajat-hajat hidupnya. Bagaimana pantas? Bagaimana pantas bersamaan dengan ini semua dia memalingkannya, barakallahu fikum, kepada selain Allah. Dalam hal cinta, dalam hal rasa takut, diberikan kepada selain Allah. Harapan kepada selain Allah. Bersumpah, bernar, bermuamalah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbu ghairahu kama yuhibbuhu au akthar. Dia mencintai selain Allah seperti cintanya dia kepada Allah atau lebih banyak. Wa yakhafu ghairahu wa yarjuhu kama yakhafuhu au akthar. Dan dia takut kepada selain Allah dan dia mengharapkan kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah atau lebih dari takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa syawahidu ahwalihim bal wa aqwalihim wa amalihim natiqatun biannahum yuhibbuna andadahu minal ahya'i wal amwat. Maka perilaku hidupnya mempersaksikan, ucapan dan perbuatannya menjadi bukti, berbicara bahwa mereka-mereka itu sesungguhnya mencintai tandingan-tandingan Allah, baik dari yang hidup, masih hidup, atau yang sudah meninggal dunia. Wa yakhafunahum, dan mereka takut kepadanya. Wa yarjunahum, dan mereka mengharapkannya. Wa yu'amilunahum, dan mereka bermuamalah dengannya. Wa yatlubuna ridahum, mereka mencari ridha manusia itu. Wa yahrabuna min sakhatihim a'zam mimma yuhibbuna Allah ta'ala. dan mereka lari dari kebencian, ketidaksukaan mereka lebih besar dari apa yang Allah cintai. Barakallahu fikum. Wa yakhafuna wa yarjuna wa yahrabuna min sakhatik. Mereka takut, a'zam mimma yuhibbuna Allah Ta'ala, dan mereka takut, berharap, lari dari kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih besar dari ketakutan mereka, harapan mereka kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Dari sini barakallahu fikum, kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Betapa rusaknya terkait dengan dosa kesyirikan. Tidak ada hukuman yang paling menakutkan dan mengerikan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu kecuali karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, menjadi orang yang bertauhid di tengah-tengah banyak orang terjatuh dalam kesyirikan itu adalah keberuntungan besar di dalam hidup. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyerukan tauhid dan memerdekakan hamba ini dari perbudakan kepada hamba. Maka di saat kita belajar akidah dan tauhid, berarti kita belajar yang paling terbaik di dalam hidup, yang paling terbagus di dalam perjalanan hidup kita di muka dunia ini. Maka di saat seseorang mendakwahkan tauhid, berarti dia telah melakukan yang terbesar dari kejahatan yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Kalau seseorang menyerukan tentang bahaya-bahaya syirik, maka sungguh dia telah memberikan, berkontribusi terhadap negeri ini yang paling terbaik dan terbanyak. Maaf-maaf, tapi sedikit yang mau tahu. Usaha besar yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada di setiap negeri Islam, maka sungguh mereka itu berkontribusi yang sangat-sangat besar terhadap negerinya. Barakallahu fikum. Namun demikianlah, dia akan dipandang bagikan benalu di tengah manusia. Barakallahu fikum. Yang namanya benalu rahimani wa rahimani dianggap membahayakan. Dianggap sekali lagi membahayakan terhadap pemerintah, membahayakan terhadap anak negeri, membahayakan buah berbagai macam. Kalau kita kaji dalami bahwa ini adalah manuver-manuver iblis untuk menyetop perjalanan dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Tapi orang menganggap enteng, sampai maaf-maaf kalau ada yang menguasa dari tauhid, kepingin kita untuk menyikat sana, menyikat sini, seperti ini. Oh maaf. Ini adalah persoalan besar di dalam hidup. Yang kita setiap saat maaf-maaf terjerongkok salah, mewujudkan rasa takut, mewujudkan harapan, menggantungkan diri cinta, setiap saat kita akan banyak keliru padanya. Maka sungguh tidak pantas kalau kita kemudian dalam rangka meremehkan persoalan akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus memulai dari pondasi yang diutus para nabi dan rasul dan diturunkan kitab-kitab sucinya untuk mengawali kehidupan manusia ini dengan pondasi yang kokoh ini, barakallahu fikum. Kalau dari sini dimulai, insyaallah, apa yang kita khawatirkan munculnya maasi akan diminimalisirkan, akan berkurang, barakallahu fikum. Walaupun kita tidak mengatakan orang bertauhid itu ma'asum, mereka terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam noda dosa dan kemaksiatan, tetapi dengan akidah dan tauhid itu akan cepat menyadari, bertaubat, mengaku, barakallahu fikum, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahim. Maka disinilah letaknya kenapa iblis itu merasa putus asa terhadap orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui kelemahan dirinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kenapa? Karena akidah itu memanggil dia untuk mengagungkan Rabbul Izzah Subhanah. Bisa dia terjatuh di dalam noda-noda dosa, seperti ada bercak di dalam hidup. Dengan itulah dia kemudian menyadari, astagfirullah, dia mau kembali dari kesalahan. Di saat iblis merasa, wah, barakallahu fikum, ternyata maaf-maaf, sang iblis mengatakan, mengaku kalah. Bisa dia kembali bertaubat kepada Allah. Kalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah, kan mau tidak mau harus mulai dari awal. Sungguh amat sangat berat bagi setan, iblis, kalau ternyata setelah dia dijerongkokkan ke dalam dosa, setelahnya menjadi orang yang lebih baik dari sebelum dia berdosa. Bukankah kita sudah lewat? Menukilkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya laitani lam uqi'hu, aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Ternyata setelah dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, menjadi lebih baik dari sebelum dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Artinya bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla terus menjaga, belajar, mencoba untuk mengamalkan, barakallahu fikum, maka dia telah berbuat terbesar di dalam hidup. Dia telah berbuat terbesar buat lingkungannya. Dia telah buat terbesar buat masyarakatnya. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, apalagi kalau sampai menyerang tauhid, dia mengamalkan ketauhidannya, sungguh dia telah memberikan andil besar terhadap negeri yang dia berada padanya, barakallahu fikum. Kenapa orang menganggap Anda kecil, kerdil, tidak punya apa-apa, bahkan bendalu? Itulah dia perbuatan iblis. Bukankah kita sudah belajar di dalam usul sittah bagaimana iblis menampilkan orang yang ta'zimullah azza wa jalla bagaikan orang yang meremehkan dan melecehkan hak-hak orang soleh? Benar-benar sementara kita menyadari bahwa yang masuk dalam perangkap iblis adalah mayoritas, barakallahu fiik, sedikit yang Allah selamatkan untuk berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, atas dasar apa orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla minder? Sekali lagi, terus saya ulang dan ulang dan ulang. Karena kalau sudah sampai ke tengah kampung kita, masyarakat, ada saja. Ketika orang tua kita ditanya, anakmu jadi apa? Di saat itu sang bapak akan menjawab, dia pergi mondok, apa titelnya? Oh, anak saya sudah bekerja di sini, dia sudah diterima PNS, ini jadi dokter, itu wah bangganya. Sementara sang bapak kasihan. Kasihannya apa? Minder melihat anaknya yang taat ke masjid, membantu dia di sawah, membantu dia di ladang, membantu dia di kebun, atau mengurus apa saja, merasa minder, malu. Oh, jangan. Anda punya anak yang berakidah dan bertauhid, ini emas, melebihi emas, melebihi perak. Bukankah Anda senang kalau Anda itu menyimpan di lemari perak, emas yang sangat banyak? Anakmu, jikalau dia soleh, kalau dia bertauhid kepada Allah, melebihi semuanya itu. Barakallahu fikum. Terkadang minder kedua orang tua kita, rahimani wa rahmah. Ini gambaran sungguh betapa menang dan betapa banyak orang-orang yang sudah masuk dalam perangkap. Sehingga jangan heran kalau anaknya tidak diizinkan untuk belajar ilmu agama, dicegah, dihalangi, wah berbagai macam. Maka oleh karena itu keberuntungan di dalam hidup ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat Allah Azza wa Jalla memanggil untuk belajar agamanya, lalu menjadi orang yang bertauhid, mengerti akidah, mengamalkan akidah di dalam hidup, ini adalah terbaik. Wajar kalau engkau menjadi musuh bebuyutan iblis laknatullah alaih. Berusaha mengusir, berusaha mengganggu, berusaha menyibukkan, berusaha. Karena engkau adalah orang yang terbaik. Dimanapun engkau berada, engkau tak ubahnya bagikan gerimis hujan yang akan berguna dan bermanfaat bagi tanah sekelilingnya. Barakallahu fikum. Ini yang ditakuti. Sehingga bagaimana dia untuk dibuang? Bagaimana dia untuk disibukkan dengan urusan-urusan duniawi? Sehingga barakallahu fikum tidak mampu mempertahankan dirinya. Hancur lebur, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Peperangannya sangat hebat. Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala selalu mengingatkan di majlisnya bagi para penuntut ilmu bahwa orang-orang kafir, syayatin bekerja sama dengan orang-orang kafir, saling bahu-membahu untuk menghadapi penuntut ilmu. Betapa banyak anak-anak didik Ahlus Sunnah wal Jamaah hancur karena persoalan HP. Barakallahu fikum. Banyak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah sebuah kemenangan, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebuah kekalahan. Artinya bahwa makar-makar lawan ini sangat berbahaya. Kita tidak pernah akan selesai untuk kemudian barakallahu fikum bertarung melawannya sampai kita kalah. Sampai barakallahu fikum kita kalah, enggak punya kekuatan. Maka di saat Allah bukakan kesempatan untuk kita belajar, di saat Allah Azza wa Jalla bukakan kesempatan untuk mengkaji ilmu agama, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, genggam nikmat. Ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Jangan sampai suatu saat loyo, lesu, sudah berpikiran yang macam-macam, tinggalkan lingkungan ilmu, tinggalkan saudara-saudaranya yang berilmu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau sampai kita gagal di majlis perjalanan kemuliaan itu gagal, jangan berharap. Lingkungan sekarang, kata Syekhuna Mukmir rahimahullah, al-mujtama'u la yusa'iduna 'alal khair. Masyarakat kita tidak menopang kita untuk menjadi orang yang lurus hidupnya, orang yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Maka oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dimanapun dia berada, kalau dia benar-benar terus menjaga ilmu, menjaga ilmu, dia bagaikan hujan yang turun, memberikan kesuburan bagi sekelilingnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kita kesabaran di dalam mengkaji dan mendalami agamanya, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.